Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawat marhaban marhaban ya Nurul marhaban marhaban jadal Husaini marhaban marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban jadal Husaini. Sallu ala nabi. Hatur nuhun. Tepatal. Bas dikirang. Kang basna dikirangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bimuradi. Pengatur waktu, penata ajaran Gusim Kuring Divi hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah, keluarga besar, masyarakat Desa Waluran Mandiri, keluarga besar, masyarakat Kampung Lemur Sawah, ya kampungnya Lemur, keluarga besar jamaah Masjid Jami Nurul Ikhwan, tak itu bantuan. Oke, alhamdulillah wabil khusus kepala desa Waluran Mandiri, nu alhamdulillah jadi motor penggerak, berikut para pemuda-pemuda Ansor, barisan Ansor Serbaguna, nu alhamdulillah siap jadi benteng-benteng na ulama. Oke, wabil khusus tokoh pemuda, tokoh santri, jika tinggalina wajah-wajah santri saware cicing. Alhamdulillah mun ngaji ka Jampang, mun ngaji ka Tangerang, mun ngaji ka Banten, ngaji ka Cianjur, ngerasa regreg hate. Naon regreg hate? Setiap ngaji nu hadir loba santri, berarti moal wakap parum ieu dunya salila aya keneh jelema nu daek ibadah nu daek belajar ibadah. Moal ancur ieu dunya salila masih keneh aya nu istighfar. Sabab cicingna santri di pasantren jadi istighfar. Kiai ngoreh kitab nyampeikeun permasalahan bag-bagan ibadah ka masyarakat ka umat Islam lengkahna eta kiai para asatid jadi istighfar. Cocok jeung janjina Allah moal nurunkeun azab sekaligus ka hiji kampung moal diancurkeun eta negara sekaligus salila di eta negara masih kene aya nu istighfar. Jadi ceuk kasarna urang teh numpang hirup kanu ibadah. Manta kudu bageur sia teh kanu ibadah teh. Ieu mah nu ibadah dilaledek. Nu daek ka masjid diledek. Moal hujan angin euy sia ka masjid. Atuh jadi eureun eta jelema. Moal aya guluduk teu puguh-puguh sia ka majelis. Atuh jadi balik deui eta jelema. Kunaon balik deui Kang teh jadi ngaji bisa aya guluduk jeung. Insyaallah ya benteng-benteng dunia aya. Para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana araraya. Alhamdulillah. Doakeun wabil khusus ya para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun yuswan aku Allah Subhanahu wa taala. Atuh wabil khususna ka aparatur pamerintah setempat, kersana Pak Camat tiasa hadir. Simkuring sami ti komunitas KAA lain konferensi Asia Afrika tapi KAA di dieu komunitas Asep-Asep. Jadi Asep ayeuna geus ngabogaan komunitas pusatna di Bandung anu geus tergabung kabeh ngaran Asep ayeuna geus aya 6000 Pak Camat. Kuring termasuk Wakil Ketua Umum KAA Konferensi apa? Komunitas Asep-Asep. Mun Pak Camat encan kaasupkeun kana anggota berarti tegaul camat. Ganti ngaran ulah Asep. Alhamdulillah Kongres KAA kamari anu katilu di Bandung. Ngayakeun kongres. Jadi nepi ka Malaysia, nepi ka Brunei, saha we nu ngaran Asep, TKI, anu gararawe di mana-mana ikut gabung Pak Camat. Tara ku camat temiluan. Ngaran we Asep. Ganti Agus ayeuna mah. Insyaallah. Camat. Subhanallah, CS. Atuh Kori Asep deh. Mana? Korina ka mana? Aya, eta kitu dadah Ji, tah kitu. Anda tahu mah beda, eta mah beda nanaon kasep, asepnya kasep, podas deh, enggenek, puas ya puas. Subhanallah. Jadi asep teh Pak Camat singkatan asep A S E V A na akhlak S na sae E na estu P na pikayung yunen. Ngaran Asep teh nyaho singkatanana saperti nu bieu teu gaul eta Asep. Harus dipecat dari Asep. Camat ge karek ngadenge bieu eta teh. Termasuk Kori, hulang-huleng wae. Pasti ditulis ku manehna eta teh. Hanya kalaeng ngabejaan ah. Hadirin hadirat rahimakumullah, doakeun ya Pak Camat. Aparatur pemerintah setempat nu hadir ngariung daek silaturahmi jeung ulama doakeun sing leuwih berkah. Bakal aya wakil rakyat kersana Kang Haji Asep Anwar Sadat. Sok dibere ku aing Asepna teh. Kang Haji Anwar Sadat, alhamdulillah. Doakeun sing jadi wakil rakyat anu amanah. Reug-reug deui sim kuring katambahan di mana Umaro ulama bersanding lain bersaing. Leuwih reug-reug deui sim kuring di mana aparat, umaro, daek silaturahmi ka ulama. Lamun umaro daek silaturahmi ka ulama, eta umaro berkah. Tapi ulama ngadeketan wae umaro fitnah. Dengarkan Ustaz. Lamun pemimpin deket wae jeung Ustaz berkah, tapi lamun Ustaz ngadeketan wae pemimpin fitnah. Tak Ustaz unggal poe jeung lurah wae ka mana-mana mimilu. Dipitnah Ustaz. Geliran Ustaz boga motor anyar, dipitnah ku tatangga, pasti menang pamilikeun lurah. Padahal Ustaz maksakeun 4 tahunan ngiridit. Sakitu kadenge ngeremne tadina pengkolan meni kiridit, cenah beda. Dipitnah eta ya Allah. Mantak mending keneh umaro we anu langsung turun ngadeketan silaturahmi ka para ulama supaya berkah. Sabab butuh doa na para ulama. Leres teu? Leres teu? Moal nangtung yang negara lamun taya ilmu na para ulama. Dunia kadituna moal ngadeg lamun taya ilmu na para ulama. Tak doakeun ya guru-guru urang sadana sing para Jang Yuswana, para pimpinan-pimpinan urang ti atasan bawahan nungarakuna umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu saroleh anu amanah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Oke, alhamdulillah sim kuring katambah di kabunga. Sebab mungkin lamun dihitung di 2008 nepi ka ayeuna aja sabar tahun eta teh. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 hampir 8 7 eh 8 8 tahun. Hampir 8 tahun kuring teu panggih jeung babaturan anu pernah berjuang di Mekah babarengan. Pernah hajian babarengan 2008 harita. Bahkan pernah boga pengalaman anu teu bisa dipohokeun. Nyasar berjamaah. Jadi nyasar eta mah sakarom nyasar. Lain 10 urang eta mah sakarom dan nuturkeun bendera di hareup. Teu nyoman nu maoh benderana teu apal jalan. Nyeruhi tukang nuturkeun we. Leres ieu ka dieu jalanna. Ai itu benderana ka dieu. Oh nya. Teu nyoman nu nyekel bendera ge teu nyaho eta ka mana. Aya di dieu Kang Haji tadi Cai Haji na araraya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berangkat deh. Sabab teu aya bosenna. Urusan ka Mekah haji umroh teh bosenna. Nutos ka ditu hayang ka daritu deui ka manu acan. Aya taun ieu nu angkat di aya. Kersana kasepuhan alhamdulillah nembe euy. Masih diijabah doana. Oke nu sanes tos anu angkat. Seueur nya. Urang nu teu acan hayang ka ditu hayang. Geus daftar nancan. Reksa nu mawa. Ngimpi si eta mah. Hayang ka ditu daftar henteu. Atuh sarua jeung melak lamun dina sugan. Buahna mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna barangkali. Kernaon mang melak lamun. Dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali tapi kebelutan nu kan moal hasil-hasil daftar pan teu boga duitna asep lamun rumah sacan boga duit can boga ongkos can boga bekal tapi hayang haji hayang umroh hayang nasib heulakeun daftar ka Allah anu boga Mekah Madinahna Allah lain jelema beunghar lain buktina teh seutik jelema beunghar teu nasib bahkan maot ngajemput manten padahal sawah nama hektaran di mana-mana imah nage 5 lantai mobil nage 20 siki nulunas karak hiji riot-riot aja lemah ya Allah teu nasib tapi teu saeutik dan bogana Allah Mekah Madinah teh teu saeutik hambana anu sangsara lieuk eueuh ragap daya dahar isuk teu sore loba nu geus pisan nasib haji umroh di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Da Allah nu boga Mekah Madinah. Rumah sacan boga duit tapi hayang nasib ngarasakeun nikmatna maca shalawat di payuneun maqam Rasulullah, ngarasakeun nikmatna maca takbir mayun Ka'bah langsung sok ti ayeuna. Geura mararenta dara laptar heulakeun ka Allah tiap ba'da salat angkatkeun panangan, lilana 5 menit, sakedeungna 5 menit, lilana 10 menit. Ai bener mah rumah sahirup masih kene butuh ku Allah sing rajin barang pentah ka Allah. Urang mah boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku batur urang tibang aminan meni hese neangan peserta wiridan. Benar. Nu ngadua nama imam di paimbaran. Makmum mah tinggal ngadol amin hese. Neangan nu maca istighfar tasbih ge eueuh. Wiridan. Jelema ayeuna teu barara tahdiuk di masjid meureunan. Ting DKM sugan salah meuli karpet. Jadi ukana teu ngeunah karpet ayeuna mah renyem. Nojos kana bujur. Imam tinggal sorangan di hareup. Untung anu maturan di tukang, kokol, bedug, pasaran, aya tiluan ngajajar. Sok hijrah, hijrah, ya hijrah. Sing rajin barang penta ka Allah, lamun rumasa butuh ku Gusti Allah. Sing rararasib nu tajan, ya. Khusus nu halal dirsadana di dia sing nasib, sing nasib, sing nasib. Tiasa haji, tiasa umroh. Tiasa ngarasakeun nikmatna salat payun Ka'bah. Sing tiasa ngarasakeun nikmatna maca istighfar neutup Ka'bah. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca tahlil la ilaha illallah muhammadur rasulullah di payuneun Ka'bah. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca shalawat langsung di payuneun makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Sing sajalma nu jiaroh ka kaula sabada kaula wafat, maka eta sarua jeung jiaroh ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul, tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing nasib, sing nasib santri, sing nasib. Sing rajin diayana barang pentana ka Allah. Ya. Allah mah teu boseneun di pentaan ku urang, bener teu? Nganu tibalik teh urang nu sok bosen menta. Wiridan, wiridan tiap kiai di pentaan amalan di baraca mah henteu. Sing sarelapena dompet ta wiridan. Nilep wae na wirid teh wirid teh nilep wae na dompet dina tas nilep. Tara dibuka-buka. Tapi kala leungit hurupna ge. Lecek. Sakalina butuh dibaca, dibuka, salah maca. Da hurupna leungit. Kuduna mah rojak tanah, ya, mah rojok calana. Sok sing rajin barang suhunkeun ka Gusti Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangga tipayun pangluhung kalbu ka jembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Maha Suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Maha Kawasa. Wiring nitis wancur mustari ninggang mangsa dulugina takdir titis dipungkir kadar titis disinglar. Jauh dijungjung anggang diteang leut ngengkeng ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokah. Daya sanes kerinyuk ceruk ilmu panemu ngalapang abisa supaya bisa ngeronjatkan iman jeng takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia tiga wit keterning ati yang karuk dina kolbu kalian kawaningan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampai anti masing-masing bumi na sejang ngupingkan pangawasan tiga wit dugi ke akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atu salat jenar rahmat miwa salam kaum junjungan mugi tetap salalawas naku Allah dilungsurkan ke junjunan alam anu pangnyong colangna habibana wa nabiyyanal garim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada durriyah-durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hakikat izin Allah simkuring tiasa silaturahmi alhamdulillah dibarengan ku Caang Bulan. Tadi mangga sempet tariwang Cibadak parungkuda breg hujan. Biasana kurih ngaji ka delah waruran ka bagian hujan wae. Ayeuna mah alhamdulillah lain teu butuh ku hujan lain sementara ayeuna keur ngaji. Sabab bisi kaganggu jamaah dibere hujan buriak model di sakola kamari eta belah ditu tuh. Aing tinggal duaan jeung nu diharudu mah hujanan ceramah. Gusti pada ninggalkeun. Ya alhamdulillah, jadi mahalodo mantak tadi sim kuring magrib geus dugi. Kana kacimulek heula ka Haji Rus. Dan teleponan wae Haji Rus. Ya kotok geus dipencit. Hayam kotok teh. Hayam geus dipencit. Datang ka ditu heuh geus digoreng. Tinggal ngadahar. Eta nu enak mah. Teu cukup Haji Rus, Nero telepon wae ka aing. Nero. Nero Express. Ya Allah dan Nero geus kering deui, kering deui. Aya naon ieu teh? Reuwas ka hiji, reuwas kunaon? Bejana di surade belah ditu peuting ayeuna. Berumah baligo kecan dipasang-pasangkeun cenah. Poto Kang Haji moal wae ka dipasangkeun. Ecan pasti mah, atuh pasti. Bari teu DDP-an ge datang wae. Cicing panitia cicing. Emang ngiridit mobil aing. Mata kuring malah wae panitia ngondang bari DDP ditolak. Ulah. Emang showroom aing naon dealer ieu. Tengenah ai DDP-an teh balik sok maos eutik. Mending sakaliguskeun. Sebener nerok tah. Subhanallah. Tenang insyaallah. Emang kajianna di waluran kan? Nya di waluran. Iya geus di jalan, geus di bag-bagan. Keneng-keneng magrib datang ka Haji Ruseula. Dua tempat ka Haji. Henteu, kuring tara narima dua tempat sapeuting hiji geus. Tiba heula sim kuring tara narima dua tempat. Sok loba nu maksa ngondang ka Haji dua tempat keun bae da sajalur ieu di abdi mah jam 11 ge peuting ditungguan. Akang ngarti kuring datang jam 11 tapi nu hadir di lokasi moal ngartieun aya kiai datang jam 11. Waya kieu karek datang cenah ka mana heula tuh jadi fitnah. Teu bisa kuring mah ada nu sajales ge aya Kang Haji mau balik nu dua panggung tilu panggung tiasaeun akang salah datang bisa atuh datangna kan nu bisaeun ka ditu abdi mah teu bisa jangan memperkosa mantak ieu jang ngabejaan sim kuring kunaon loba nu teu kabagian Kang Kiai Haji Asep neleponan ieu aya panitia Kang Haji hayang nguludan hayang muharaman teu bisa Kang geus beak waktuna. Geuning kunaon si teu kabagian wae, heueuh panu muharaman teh lain di Surade wae. Mun Jawa Baratnya sa Jawa Barat, aya nu muharaman teh loba. Banten sa Banten, Tangerang sa Tangerang, tanggal sakitu-kituna. Teu bisa dipotokopi tanggal teh deui. Lamun tanggal ngan ukur 30 berarti 30 panitiaeun geus. Teu bisa ceura batur si kuring mah. Tekuatkan fisik namerenan sapeuting hiji bae lah syukuri aja yang penting isina tilu panggungan sakitu bae kuring mah tuh kadinya deui wae tulis Mang Nero tulis biji poho subhanallah apa nae sapeuting hiji maka urang nate capek silaturahmi na puas leres teh atuh magrib urang geus nongkrong di imah panitia panitia regreg tenang. Anu diundang nangis ayam mah. Panu karunya mah penghubung. Sok hayo. Lamun urang jadi panitia nitahan ka jelema pangondangkeun kiai anu siap diundang. Ulah waka teu datangna dina lambatna we. Rebing eta ceulina penghubung. Tuh jadi meureunan sia mah bohong ngondang teh, DP-na dilebok meureunan. Tuh. Penghubung mah geus beak pulsa ge teu digantian ku panitia. Dipitnah ongko naon sababna model acara kieu muharraman muludan rajaban eta acarana hajat umum hajat salalembur beda jeung nyunatan ngawinkeun hajat sakeluarga pribadi di mana kiaina teu datang nu wirang sakeluarga tapi lamun hajat model kieu muharraman muludan rajaban sekupna sadesa wirang sadesa bener nu babak belur penghubung sedengkeun di nu kieu teh aya pro aya kontra anu pro ngupahan sabar wae ujian jang kurang nu kontra mantak aing mah geus teu percaya si eta jadi panitia teh tiba heula ge aing teu setuju ah si eta mah anu pang pinterna ngahujah bari teu mere saperak-perak acan si eta eta pang galakna teh nu teu mere eta teh aya di dieu nu kitu ah sia suudon aya aya eueuh di dieu mah eueuh nu ngaku mantak meninggal kieu puas silaturahmi yang penting balik ngaji loba dulur sakitu bae lah nya ameh loba panglumpatan rek lumpat ka waluran loba dulur anu ngampihan subhanallah rumpat ka Surade boga dulur alhamdulillah loba nu ngampihan rek ka Sagaranten sukan rek ka Curug Gembar ka ditu ka Cidolog loba dulur alhamdulillah sabab ingat pesan pun guru di alamin Allahumma yarham Mama sepuh, kiai Haji Raden Hidayatullah bin Mama Ruyani. Sep, dulur sarepu seetik teing. Musuh hiji loba teing. Tulis tah. Nah hate. Dulur sarepu seetik. Musuh hiji loba. Berarti hirupna meningkene loba. Dulur daripada loba mus. Sok salah lemur ibu, dulur, akur jeung tatangga dan nikmat atuh. Sakuma sempit na jalan, tenang we leumpang teh jongjon sabab loba dul. Tapi lamun salah lemur ieu musuh ibu kabeh, riweuh sakumaha gede na eta jalan ibu mal bisa leumpang-leumpang acan. Sok ek muka panto geura kaluar luak lieu. Hareupeun imah musuh geus molototan we, tutupkeun deui. Jalan dapur, tatangga tukangan imah musuh keur ngasah bedog. Rek maehan aing. Batur rek mencit hayam. Mending kene loba dul. Dulur sing kuat ya duduluranana urang di amin. Moal muncul kemenangan tanpa kekuatan, moal muncul kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekaligus sim goreng ngahaturkeun wilujeng ka masyarakat khususna umat Islam nu aya di waluran Mandiri. Happy New Year. Happy New Year. 1439 Hijriah. Selamat tahun baru 1439 Hijriah. Ieu nu kudu diramekeun teh ya. Ulah Masehi wae. Bulan kapir dirame-rame. Di Desember ke Januari pergantian tahun baru eta Masehi. Tapi karela memodal nareangan tarompet. Tarompet di bareulian ti isuk keneh. Petasan di gunuk-gunuk. Rela begadang nungguan jam 12 tengah peuting. Nini-nini milu ngitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengah peuting araredan ta jelema. Datang hujan, petasan ragrag ka bawa deui asup kana biwir nu nyeuneut. Lebok sia. Rela begadang, komo Jakarta tuh Ancol Monas. Ti dua poe kene geus disiapkeun naonna? Panggung seni, hiburan menyambut tahun baru. Bener. Panggungna gede. Monas, wuh, ti sore kene geus kumpul jelema marawat tarompet. Batur mah magrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah, sujud, istighfar, sarolat di Ancol. Cing, kakinya di atas, si jarungkal jelema. Edan, woblog, tolol. Batur dikir maksiat. Dar Isa Allahu Akbar Allahu Akbar mungkin rame di Ancol. Wah, beda aliran eta. Cicing gaul aing mah. Tilu poe aing ngapalkeun eta. Cicing Kiai nu teu setuju, cicing wae heula Kiai. Menjelang tengah peuting rek pergantian tahun baru nungguan jam 12 mulai heboh. Oh, nu aboh. Mungkin padadat-dadat di Ancol. Suara musik. Monas. Ancol. Tadi di Monas, Ancol, ngebor. Batur adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok-sosok, nini-nini emprak lah ya, sosok. Temilu bareng emprak teh tuh. Itu ngadukung kaing teh. Subhanallah. Mungkin peuting, mungkin heboh di Ancol ngebor artis-artis dangdut ibu kota dararatang nu mabok nu maksiat nu jina tamplok araraya. Mm-hmm. wah ngebor. Alhamdulillah. Tong aral innalillahi tak gitu. Anggap ieu musibah leutik keresep di stop. Kan bae innalillahi ulah makan-makan ka PLN. Goblok ge PLN ulah sia. PLN geus keur sibuk ngome-ngome kabel di ditu. Tah ulah nyalakeun dangdut sia. Geus da teu gaganggu suara mah. Alhamdulillah. Peting hura-hura poya-poya maksiat tepi ka isuk. Berang-berang Jakarta ditegor ku Allah. Dikirim cai banjir. Riweuh kabeh. Ternyata geuning bukti di mana geus datang tegoran mati Allah kabeh kabage. Bener. Bener. Makana salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan majarkeun kiai masing-masing kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mategoran bencana kabeh kabagean rugi satu makan nangka semua kena getahnya leres henteu leres henteu mantak ae dielingan ku kiai teh nurut ieu mah ngancam sasi kiai na pegat kiai di jalan. Yai balik ngaji dipegat, santrina ngawal lain ngabelaan. Malah mangpret kabur mawa kardus berkat kiai. Kiaina ditinggalkeun di galengan sawah diperkosa. Oblog da santri teh. Antu aya jadi pengawal kiai kudu siap, ulah eleh ku anjing Ashabul Kahfi. Ngajaga ulama Allah nepi ka spesial anjing bisa asup surga. Atuh koma urang jelema. Punten Pak Kiai, mundur. Abdi nu yang hareupan. Kitu tah santri. Ngahadang santri di hareup, coba-coba noel guru saya. Maaf. Ente berhadapan jeung saya. Ente noel, saya ge noel. Daripada gelut, mending patoel-toel. Teu jadi gelutna ge. Ah. Ya mah lain guru dihadang di jalan santri nok mangpret bawa berkat kiai cek bawa baturan itu kiai tinggalin kan medi perkosa ge lah kiai nepi ka ceurik berkat leungit geus beak dikobong tinggal kardusna tulang hayam balatak jajalanan cek kiai goblok geus santri teu nyesakeun aing ngodoke kantong baju alhamdulillah seuri kiai amplop salamet. Eta nu penting nama. Siap jadi benteng ulama. Siap. Subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Ternyata datang mategoran di Allah kabeh kabagian rugi. Nah, makana ya acara syiar Islam seperti kia sing jadi benteng khusus waluran mandiri, waluran kecamatan, waluran sing dijauhkeun tina balahi. Masih kena aya nu daek syiar Islam nanjirkeun syiarna agama Allah alhamdulillah ngagungkeun syiarna agama Allah alhamdulillah alhamdulillah berkaitan sareng Muharram punten ibu bapak ieu nu penting ku urang diperingati sabab jelas ai bulan nu asli mah ieu Hijriah Januari mah Februari sampai Desember eta mah ngaran wungkul tapi teu aya barangna ngaran wungkul teu aya barangna jeung teu cocok deui jeung ngaran bulan teu aya nu cocok jeung bulan jeung barangna itu bulan tuh naon Hijriah ti kawit bulan naon namina beres Muharram beres Safar Rabiul Awal mulud ieu nu ngaruksak kalender jadi dia ya Rabiul beres Rabiul Awal beres Rabiul Tsani anu Rajab segala rupa ya kudu ka madrasah diniyah dieu nini ya Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil Akhir Rajab beres Rajab Syaban ruah sok bawa ruah ka Mekah Mau tengah ulang orang Arab ngadengar ruah. Cek orang Mekah mah huwa ruah. Syak. Syakban. Can pernah Nabi ngajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha. Eueuh. Syakban. Benahan ta. Beres Syakban. Ramadan, beres Ramadan. Syawal, beres Syawal. Zulqa'dah. Hapit, hapit. Ayo bawa deui ka Arab tu hapit. Mau tengah hulang orang Mekah ngadenge hapit. Mah wa hafid. Dijawab ke orang waluran, hafid isbaha kejepit. Hapit, hapit. Zulqa'dah. Eta bulan ke-11, bulan ke-12. Zulhijjah. Sok balik ngaji, datang ke imah, tulis ngaran-ngaran bulan Islam Hijriah, tempelkeun di tembok imah urang, deket kamar anak urang. Anak urang nanya, ma, pa, ieu kaligrafi naon ngaran bulan Islam? Ulah ngisin keneng geulis bageur kasep, urang ngaku Islam tapi teu nyaho, teu wau kana bulanna sorangan. Ieu bulan Islam anu perlu dimumule ku urang. Ieu taunna taneng 1439 Hijriah. Jika atuh ngislamkeun anak teh wau-wau kana bulan Islam atuh budak teh. Dianteup bolong budak teh teu nyaho naon. Pan sejarah nah kapungkur di Indonesia, zaman Sultan Agung Hasanuddin anu berlaku teh bulan Islam. Nu dianggo ku Sultan Hasanuddin poena poe-poe Islam, bulan Islam. Sok hari-hari Islam nu kahiji. Astagfirullah. Kudu unggal poe Muharraman teh ieu mah euy. Poe Islam hiji. Ahad, dua. Isnain. Nepi ka waluran jadi Senin. Tilu. Sulasa. Datang ka dieu jadi Salasa. Opat. Arbi'ah. Datang ka dieu jadi Rebo. Lima. Khamis. Lain Khomsah. Khomsah mah tata gaing tukang lotek. Ce Khomsah. Khamis, yaumul Khamis. Genep. Jumu'ah. Tujuh. Sabtu. Sabat. Sabtu. Eta nu dipake di zaman Sultan Agung Hasanuddin, hari bulan adalah hari Islam dan bulan Islam yang dipake. Tapi ketika Belanda datang, Portugis datang ke Indonesia, ngajingjing si Januari, si Februari, si Maret, si April, si Mei, si Juni, si Juli, si Juli di bawah. Sultan Agung Hasanuddin toleransi. Cek Sultan Agung Hasanuddin, "Hei Belanda, sok urang masing-masing bae. Heuk bulan nu dibawa ku ente, pake ku ente di Indonesia, jang ngatur gaji karyawan-karyawan ente. Sementara bulan kami, bulan Islam, tong diganggu, di mana kami rek muludan teu kudu nungguan Agustus. Di mana kami rek rajaban teu kudu nungguan bulan Desember. Di mana kali rek puasa Ramadan teu kudu nungguan Januari, sabab kami boga bulan sorangan. Silakan Januari sampai Desember pake untuk mengatur gaji-gaji karyawan ente. Tapi bulan kami tetap kami pakai untuk ibadah." Cek Sultan Agung Hasanuddin. Cek Belanda, oke, silakan kita masing-masing. Tapi ketika maranehanna narek ibadah saminggu sakali, si Belanda, si Portugis mamake poe Islam Ahad. Make kudu dijeblakeun eta ngaran poe Islam di gereja tempat ibadah manehna. Ngarasa ganjil cek manehanna, ieu anu kudu dirobah. Hari Islam naon Ahad, sabab manehanana ai ibadah dina poe Ahad, yaumul Ahad. Akhirna diganti hiji poe Islam ku orang Portugis yang artinya adalah hari Tuhan. Go Minggos, jadilah Minggu. Minggu bahasa Portugis artina hari Tuhan, sabab manehanana ibadah dina poe Minggu. Kagok ngajeblak aya ngaran poe Islam, diganti jadi Minggu, Senin, Salasa, Rebo. Urang ngabalik dewe hijrah karena poe Islam anu disebut dinten naon ya teh, dinten Ahad. Sok gerah ya, cenah bangga barudak urang jadi Islam teh geuning boga poe Islam. bahkan berlaku panggilannya poe-poe is bulan-bulan is ay bulan Islam Asep Muharram sampai Dzulhijjah cocok itu jeung bulanna atu cocok danang tukeun tanggal hiji teh tuh nuturkeun bijilna bulan make kudu hilal ru'yat heula teu sembarangan mantak cocok bulan Islam mah lamun urang nyebutkeun 14 Muharram aya barangna bulan purnama nyebutkeun 14 Ramadan bulan purnama 14 Rabiul Awal bulan purnama 14 Rojab bulan purnama 14 Syaban bulan purnama moal patuker tapi sebutkan 14 Desember ngeblegbeg puek teu cocok jeung bulan jadi hijriah mah dihitungna tina perjalanan bul lamun Desember Januari nepi ka Desember dihitungna tina perjalanan matahari ngaran-ngaran bulanna dicokot tina ngaran dewa-dewa Romawi yang terkenal Januari itu pan diambil dari nama dewa Janus dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih Februari adalah nama bulan suci Romawi kuno disebut eta hari suci Februar Maret dewa perang dewa Mars April dewi kecantikan Afrodit Mei dewa musim semi, Maya Majista. Juni dewa perkawinan, dewa Juno. Juli Agustus dicandak tina ngaran Kaisar Kristen Romawi kuno. Anu ngaranna terkenal Kaisar Julius dan Kaisar August. Septa, Okta, Novem, Desem nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Sejarah. Makana teh cocok jeung perjalanan bulan sabab diitungna tina perjalanan matahari makana pergantianna ge tengah peuting manehna mah ai urang mah pergantian poe teh sore nuturkeun bijilna cahaya bulan aya ru'yat mantak nangtukeun lebaran ge pan kudu sidang isbat heula leres leres sabab nyocokeun jeung bijilna makana kana Januari, Februari sampai Desember mah ulah nyebut bulan eta mah matahari sekarang matahari September nanti matahari Oktober nyebutkeun bulan kudu ditanya ayeuna bulan naon? Oktober Oktober disebut bulan? Iya mana barangna bulanna mana? Oh itu di luhur, cocok teh kudu ditanya selidik emang nangtukeun hiji Januari nepi ka Desember ditangtukeun ku bijil bulan sok aya ru'yat aya Januari tidak lah yaw tegaul sia mah bener teu eta nu sok nyebutnya ini bulan Januari loba di laluhur mareke dasi diukna kursi goyang sekarang kan bulan Desember nyebut bulan ya sia bulan di mana Desember teu ngaji sugan sia eta mah awas tah pacamat ulah nyebut bulan ke lamun sambutan di aparat-aparat di kecamatan ayeuna teh matahari Januari pasti Pak Camat di demo laporkeun ke bupati kene pabuati nage ngarti kana agama insyaallah moal-moal dipecat moal Pak Camat telepon ka Pak Marwan ge subhanallah eta sejarah nu penting diperkenalkeun ka saha putra-putri urang nya ulah katingaleun atuh ngaku Islam teu wau kana sejarah Islam. Terus asa pertanyaan anak ari hijriah teh ti mana mimitina? Ti jaman Nabi nya ai perjalananna mah tina sejarah Nabi ngan nangtoskeun taun Islam pertama saparantosna Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktos janten khalifah sering nampi surat-surat ti pejabat-pejabat negara sahabat eta surat henteu dibalesan ku Sayyidina Umar naon sababna isin ai surat ti negara sahabat marake nyantumkeun identitas taun negara masing-masing ari Umar bin Khattab bingung can boga identitas taun negara batur mah anu ngirimkeun surat make identitas taun anu make taun miladi anu make taun masehi anu make taun kibti Umar bin Khattab bingung rek nyen balesan sabab can bogat ciri taun dikumpulkeun para sahabat aya nu usul sahabat. Tos Amirul Mukminin, aya nama kieu bae, taun urang-urang itung bae kawitan ti kelahiran Kangjeng Nabi atuh ngitungna ti dinya. Terus dimusyawarahkeun. Ternyata tidak mufakat, teu ditarima. Aya dina usul kaula kumaha? Aya nama urang etang we tina wafatna Kangjeng Nabi atuh taun urang dimusyawarahkeun deui, tidak mufakat, ditolak. Akhirna usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saur Sayyidina Ali teu kedah repot tos bae etang tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang teu repot namina maparina nami taun urang taun hijriah. Saur Umar bin Khattab naon margina kedah nyanak tina hijrah cikal bakal mulai berkembang dan mengibarkan sayap perjuangan Islam adalah diawali dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam nyebar ke Madinah, nyebar ke luar Madinah. Hikmatina hijrah, putuh Mekah pun terjadi. Mekah mampu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Hikmah hijrah, Islam sampai ke Cina, ke Beijing, ke Guangzhou. Ya kan? Ketika Rasulullah hijrah di Madinah, mampu membangun Madinah menjadi kota yang indah, kota yang sukses, kota yang beres dengan ekonominya bagus, perdagangannya bagus, sehingga negara-negara nusajen nguping di Madinah, hebat perdagangan anak nguntungkan, nepi kaya cenah pedagang Cina darah datang ke Madinah. Begitu dagang di Madinah, penak jeung sahabat-sahabat Rasulullah, ay anjen di mana? Kaula di Cina, jauhnya Cina teh, jauh. Di obrol-obrolan eta cek orang Cina di negara kaula mah hei sahabat Rasul geus aya jelema du bisa nyeun kertas ngahuleng ye sahabat Rasulullah Gusti tadi ke di tempat perdagangan aya orang Cina pedagang asing datang wawartos cenah di negara Cina jauh ti dieu aya jalmi anu tos tiasa ngadamel kertas saur Rasulullah ilmu eta maka Rasulullah manggil Said Ja'far sareng Said Waqas panggil kadarieu menghadap kaula. Ieu dua sahabat mayun ka Rasulullah badayanan Gusti ayeuna keneh anjeun berangkat ka negara nu disebut negara Cina cenah di Cina geus aya jelema nu bisa nyieun kertas teangan elmuna sambil sebarkeun kalimat Allah jazirah Arab ke Cina jauh tapi sok sanajan jauh tidak perlu melewati laut lewat darat pun bisa. Akhirnya dua sahabat ni berangkat yang satu nyampe di Guangzhou yaitu Waqas, yang satu nyampe di Beijing yaitu Ja'far. Ternyata di sana dua sahabat Rasulullah berdakwah mengembangkan Islam sampai-sampai di Guangzhou sekarang menjadi kota Islam terbesar yang ada di Cina. Wafat di Cina, makomna di Cina. Sok sanajan ieu aya hadis Rasulullah loba nu ngadoibkeun utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tina hadis eta aya dua faktor. Faktor nu kahiji, jazirah Arab Cina jauh, sok sanajan jauh nuwarana ilmu wajib dipilari. Faktor yang kedua, jazirah Arab Cina jauh, kunaon Nabi ngaluarkeun hadis eta? Sabab di Cina aya makom sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berkembang Islam di Cina, muncullah panglima-panglima perang Islam di Cina anu ayeuna diabadikeun di Semarang, Cheng Ho. Itu kan panglima Cheng Ho salah seorang laksamana angkatan laut jenderal Cina yang mampu menyebarkan Islam. Panglima Cheng Ho mempunyai anak didik seorang pemuda yang bernama Ridwan Faisal Hong. Dia seorang pemuda Cina yang ahli bela diri, ikut mengikuti Panglima Cheng Ho menyebarkan Islam sampai ke daratan Indonesia, sampai ke Semarang mentok. Bahkan para huna tinggalin hiji nepi ka ayeuna diabadikeun di Semarang. Kuring kamari kadinya ternyata aya masjidna, aya guhana tempat sholat Panglima Cheng Ho didinya. Saha Ridwan Faisal Hong teh nu ayeuna sejarah Ridwan Faisal Hong direbut ku komunis-komunis Cina, ku pengusaha Cina, dijadikan hiji film anu terkenal dengan bela dirinya Wan Pai Hung. Sa pemeran utama Jet Li. Tau tau tau tau tau tau. Eta jurus naon? Nguliat. Diputar balikeun eta sejarah. Padahal eta salah seorang pemuda Islam yang gagah berani, ahli kungfu. Wan Faisal Hung. Jadi Wan Fai Hung. Coba lamun Islam anu nyieun menyutradarai na, ya si Jet Li moal moal nang moal nyembah Buddha moal. Pas nage ka masjid, balik gelut ka masjid. Itu moal nginum heula. Moal. Rek gelut mabok heula moal. Ya kudu sejarah apal. Semarang aya patungna. Patung sa, patung Panglima Cheng Ho yang menyebarkan Islam lewat lautan. Jadi ahli pelaut eta ternama. Ngan di jerona ayeuna mah di Semarang geus dieusian ku vihara-vihara Buddha. Ditepake tempat nyembah patung, nyembah Buddha. Padahal itu peninggalan Panglima Islam Cina. Jadi karebut deui urang di negara sorangan kayak gitu. Kudana Islam nu ngendalikeun eta teh sabab peninggalan pejuang-pejuang Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Itulah salah satuna di antarana hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Ari hijrah teh naon? Asep pindah. Pindah ti mana? Ti Mekah ka Madinah. Cenah anu nyebatkeun Nabi Muhammad pindah ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal di Mekah. Maaf. Rasulullah bukan orang tipe orang penakut. Ketika menghadapi musuh Allah, Rasulullah tidak penakut. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Rasul paling tegas, paling keras. Asyidda'u alal kuffar. Tong salah. Eta mah melintir kena jelema nu anti kana Islam. Bahwa Nabi Muhammad teh cenah borangan. Nepi ka kabur ti Mekah sieun ku Abu Jahal oge. Maaf. Ketika berhadapan dengan musuh Allah, Rasul paling berani. Puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Ini yang kita peringati. Hijrahnya salah seorang manusia pilihan Allah. Jenderal sejati, panglima perang yang penuh dengan keberanian. Puluhan kali perang, Rasul memimpin paling depan. Gak sedikit darahnya bercucuran dari dahi, giginya rontok. Kenapa? Kena sabetan tombak musuh. Sabab lamun perang, Rasul pasti dipayun. Ya jenderal hebat Rasulullah. Hebatna Rasulullah. Gagah berani. Asyidda'u 'alal kuffar. Jadi lain sieun ku Abu Jahal lain. Atuh kudu ninggalkeun Mekah, berangkat ka Madinah. Inilah strategi yang diatur oleh Allah untuk mengembangkan sayap perjuangan Rasulullah. Lamun teu terjadi hijrah Islam rasan moal nepi ka dieu. Leres? Ya we hikmahna urang jadi kenal ka Allah, kenal ka Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Bahkan tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan adalah Nabi Muhammad. Jujur, sadar, hidup tanpa ada Nabi sunyi, betul? Jujur, sadar, bagi orang yang mencintai Rasulullah, hidup tanpa ada Nabi Muhammad SAW, hampa hidup kita, betul? Cuma Nabi kamu ini beri nunyukai salah maca wirid juga dia. Cuma Nabi, cintaku di dunia cuma sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini barang. Ini ulah wakamiluan. Ya suara jadi ngagaleong de pararugu. Beda getaran anak. Cuma dua bait langsung ngulapes nih. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Sadar hidup tanpa ada Nabi sunyi. Sadar hidup tanpa ada Nabi hampa. Betul. Mudah-mudahan singkeng syafaatul uzmana. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ada cenah Asep aya ancaman di Mekah ka Kangjeng Nabi. Ari ancaman mah unggal poe ge aya ka Kangjeng Nabi. Ngan pedah kabeneran aya ancaman ti Abu Jahal. Sampai-sampai Abu Jahal ngumpulkan tokoh Quraisy Mekah, kumpul di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Di Darun Nadwah tokoh Quraisy Mekah daratang, dipanggil ku Abu Jahal. Cek tokoh Quraisy Mekah, "Hei Abu Jahal, rek naon yang ngumpulkan kuring kabeh?" Cek Abu Jahal, "Rek menta pendapat, kumaha carana ngeureunan dakwah Muhammad?" Ai cek Abu Jahal teh kitu. Ayan usul geus gampang ayeuna mah, hayang ngeureunan dakwah Muhammad mah urang tangkep ayeuna ka imahna serang, tewak Muhammad asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal, "Bagus ieu cara ieu." Begitu rek ditarima eta usulan ku Abu Jahal, di tengah-tengah aya aki-aki ngacung, "Teu satuju." Kaget Abu Jahal dina musyawarah aya aki-aki semangat. Biasana eta aki-aki sok neangan tembok. Jangan lempeng gentongong. Sabab lamun geus antel kana tembok ngeunah ngatur strategi. Naon? Nilepkeun beuheung. Kadituna nasrib. Dah daro. Yudah diru. Dah diran. Ejek Abu Jahal, keke. Naon sabab nabah make teu setuju? Cek eta aki-aki, teu nyome eta aki-aki iblis. Cesna Abu Jahal. Cek eta aki-aki, ayeuna mah kieu pikir ku araranjeun. Hayang ngeureunan dakwah Muhammad ku cara bieu, ditangkep ka imahna, diasupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan. Hei Abu Jahal, kabeh nu hadir di dieu geus nyararaho, nu ngaranna Muhammad mah geus biasa lapar, tukang puasa. Teu aneh ku lapar. Cek Abu Jahal, bener oge aki-aki. Yeuh mun dibere lapar, moal anehkeun, sabab biasa puasa. Usulan kahiji ditolak. Sadin usul, kaula, kuma, ayeuna mah tangkep ka imahna eta Muhammad. Talian kana tonggong kuda, bawa kudana ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge maot di dahar sato hewan anu garalak anu aya di leuweung. Cek Abu Jahal, cocok. Begitu rek ditarima, ya aki-aki ngacung deui, teu satuju. Cek Abu Jahal, naon sawabna bah? Ya pikir ku anjeun, lamun ngeureunan dakwah Muhammad dengan cara nu kadua, ditangkep Muhammad talian ka tonggong kuda dibawa ka leuweung terus ditinggalkeun engke ku urang, engke di leuweung aya sato ngadahar ka Muhammad. Maaf, lamun sanggeusna ditinggalkeun aya sato, kumaha lamun sanggeus ditinggalkeun ku urang aya nu liwat jelema ka leuweung terus mangihan Muhammad da tonggong kuda, ditulungan eta Muhammad, salamet Muhammad bisa malik nyerang ka urang. Cuk Abu Jahal, bener deui wah aya gaki. Geus ayeuna bah, abah boga pendapat sugan kumaha? Ayeuna mah geus ge bae. Ondang pemuda Quraisy Mekah datangkeun kumpulkeun di dieu, bere pedang hiji ewang, saembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Muhammad peuting ieu, hadiahna 100 ekor unta. Pasti berhasil sabab pemuda Quraisy Mekah moal mikirkeun saha nu rek dibunuh, nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas si aki-aki, brilian. Sok, sanu siap. Nyadiakeun hadiah. Kaula 10, kaula 10. Nepi ka meunang 100 ekor unta. Berbondong-bondonglah pemuda Quraisy Mekah datang. Dalaptar jadi pembunuh bayaran. Peutingna ngabring. Ka bumi na Kanjeng Nabi. Ngepung rumah Rasulullah. Kebetulan di dalam rumah berdua Rasulullah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya, Allah tidak membiarkan manusia pilihan yang dicintainya dianiaya, maka Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril, idhab ila Muhammad. Samperkeun di Muhammad. Bimbing keluar. Jibril mayun, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasul kaget disumbingan malaikat Jibril, "Alaikassalam ya malaikat ya Rabbi." Jibril, "Aya parentah naon?" "Ayeuna urang kaluar dibimbing ku kaula." "Naon margina?" "Di luar tos dikepung ku pemuda Quraisy Mekah rek ngabunuh salira sabab dibibita ku 100 ekor unta hadiah ti Abu Jahal." "Jibril, kaula lain sorangan, kaula duaan jeung Ali." "Ali ajakan, ulah tinggalkeun bae." Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Seorang Rasulullah, "Ke atuh kaula rek pamit ka Ali." "Mangga." Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ali, kaula disumikan malaikat Jibril, muhun Gusti aya naon?" "Kaula rek kaluar jeung Jibril, sabab di luar geus dikepung ku pemuda Quraisy Mekah rek ngabunuh kaula. Kaula rek nyalametkeun diri jeung Jibril, ngan anjeun moal diajakan, anjeun rek ditinggalkeun sorangan di dieu. Siap anjeun yang hareupan pemuda-pemuda Quraisy Mekah anu geus marawa pedang?" Kumaha jawaban Sayyidina Ali? "Ya Rasulullah, silahkan kau keluar. Selamatkan dirimu. Jangan khawatirkan aku Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dibunuh pemuda Quraisy Mekah, Jangan khawatir ya Rasulullah, nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu ahli yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Siap? Siap? 10 orang. Siap? 20 nama. Tadi malam yo nu kahiji siap? Siap. Kudu siap ngabela agama Allah, ngabela ulama, jadi benteng-benteng na ulama. Ansor udah siap. Subhanallah, perjalanan di tanggal 24 April tahun 1834. Gerakan pemuda Ansor yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab sehingga menjadi satu organisasi pemuda Nahdlatul Ulama, yaitu gerakan pemuda Ansor. Waktu ngarebut kemerdekaan disiapkan ku Abdullah Wahab, para pemuda-pemuda nu siap ngorbankan jiwa raga jadi benteng-benteng ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi nggak sabar tahun Ansor nabi kaya nata, coba panghitungkan. Hei Ansor, Ansor nggak sabar tahun ayana, oi. Di tahun 34 nabi kaya nak 2017. Ah sakitu ya pokoknya mangges. Tuh tanyakan ke Kang Sadat tuh. Ya, seberat tahun eta pemuda Ansor. Alhamdulillah eksis membela ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, sahur Rasulullah, siap anjen Ali ditinggalkan, siap Mang Agusti. Aina kia tu Ali, tempat sare kaula sok tempatan ku anjen. Ya sorban kaula anggo simut ku anjen. Rasulullah memberikan sorban yang warna hijau kepada Ali bin Abi Thalib, lalu tempat tidur Rasulullah disuruh ditempati. Silakan Ali, masuk ke kamarku, tempati tempat tidurku, ini sorbanku pakai selimut, aku keluar dengan Jibril. Mangga Gusti, makana Ali mah dibanggakeun pan ku Rasulullah. La fata illa Aliya wala saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Pernah kejadian menang teguran di Rasulullah ngan Rasul teu marah teuing teu. Ketika di Madinah, di tatangga desa Madinah aya nu ngaku nabi, nabi terakhir. Saur Rasul Abu Bakar Siddiq, bejana geus rame belah ditu aya nu ngaku nabi, leres Gusti. Coba panggil jalmina piwarang ka dieu, kaulah hoyong ngobrol, hoyong musyawarah. Diteang ku Abu Bakar Siddiq ka imahna eta nu ngaku nabi palsu tah. Teu daekeun datang. Abu Bakar Siddiq mayun ka Rasulullah, pendak jeung jalmina Abu Bakar Siddiq ka pendak Gusti, kunaon teu kacandak, alimen Gusti, malah ngambek ka abdi. Coba anjeun Usma Umar, Umar berangkat ngajemput, uih lengoh. Kunaon teu kacandak, sami Gusti alimen dipaksa ge ku abdi. Coba ku anjeun masukan Usman, Usman datang kekeuh. Terakhir saur Rasul, Ali anjeun siap ngajemput eta jalmi nu ngaku nabi teh ya. Ku tilu sahabat kaula geus teu bisa sugan ku anjeun tiasa. Mangga Gusti, leos Sayidina Ali teu lila datang di mau bungkusan. Saur Rasul, naon eta Ali bungkusan? Jalmina aya, aya Gusti, di mana? Ya dina karung. Naon sirahna? Upami ku sahabat-sahabat Gusti anu mulia ieu saur Sayidina Ali, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan geus teu ngawaro ku sabab panggilan ti Gusti, nu kieu jelemana nurutna kudu ku pedang kaula. Subhanallah. Teu dibawa ngobrol ku Sayidina Ali. Geus kabawa tah. Mun aya nya ayeuna Sayidina Ali model kitu. Moal teh musadet ngompol. Ya Allah ya Rabbana, di urang matak bebas loba nu ngaku nabi palsu ge balatak aya namanya musadek ngaku nabi nang wah itu malaikat Jibril di Bogor, malaikat Jibril nyasar ka Bogor coba atuh ka baluran sakeudeung Haji Erus. Di Indonesia geus macam-macam aya nu ngaku malaikat awewe deui lia lia edan nya. Pan ngaku malaikat Jibril maneh nama. Loba anu percaya mari lu kanu kitu. Kuring mah habis pikir pan awewe mah sok panyakit bulanan. Sok naon? Tah basa agamana teh naon? Head. Basa nasionalna? Men. Basa Sundana? Dan bu? Kareseban. Bahasa preman. Si brewok utah getih, gitu nggak salah, cacing. Eh, baca mat tulis ya lumayan. Kita bahasa Jawara eta. Eh, aya ceritana Jawara. Jawara balik di Jakarta gawe, datang ke imah sono ka pamajikan teu dibere, da keur men. Harupun imahna Jawara manyun. Tatanggana liwat, "Kak, tira balik." Di Banten. Da dipeuting lah. Eta si kanu kesel geuning, Kak. Ya iyalah kesel. Kula balik jauh-jauh di Jakarta. Datang ka imah teu dibere ku pamajikan kula. Kunaon? Yalah. Mesti apal wae. Ha kunaon? Asa brewok utah getih. Cek tatanggana, atuh si brewok utah getih akan manyun. Ya iyalah jelas manyun aing. Kunaon? Ya si botak jadi merana. Kacau. Enggak cicing santri, cicing sia. Eh, tulis mah tulis eta jang 20 tahun yang akan datang kayak gitu. Subhanallah. Eupan ari awewe maksokeun aku penyakit bulanan, man head. Ayeuna anu mengaku malaikat awewe. Ini teh ka warung eta malaikat. Ka mana malaikat? Meli softtek. Malaikat meli softtek. Geus pelecehan nu kitu teh. Geus kacau. Eta nu bok-bok eta tah make mimi lu percaya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Eta gara-gara ngajauhan ulama teh kitu, iman hancur. Tak lamun iman hayang istiqomah ulah ngajauhan faraula tuh majelisna tuh pasantrena tuh bumina cik datangan silaturahmi nyun kena sehat fatwana supaya naon selamat iman urang semakin istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Eta Sayyidina Ali lebet ka kamar Rasulullah nganggo selimut sorban Rasulullah. Rasul teras mayun ka malaikat Jibril. Saur Jibril, parantos Gusti, parantos Jibril, mangga urang kaluar kin heula Gusti, canak heula eta taneuh sakeupeulan panangan. Maka Rasul nyanak taneuh sakeupeul. Di mana taneuh teh? Di jero bumi na Rasulullah. Rasul teh pemimpin besar tapi sederhana Rasulullah kehidupannya. Buktinya apa? Lantai rumahnya bukan marmer, apalagi emas inten berlian yang gemerlap, tapi lantai rumah Rasulullah salah seorang pemimpin besar umat adalah lantai rumahnya tanah ngebul. Lantai rumahnya tanah ngebul. Dicanak Rasulullah sakepul. Gusti Jibril, ya kumaha kan Jibril? Aoskeun surah Yasin. Dina riwayat Rasul ngaoskeun surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum غافلون لقد حق القول على أنصرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون دوغي كلمات لا يبصرون سر ملائكه جبريل تس gusti lemparkeun eta taneuh kaluar dilempar ku Rasulullah kaluar kena sadayana pemuda Quraisy Mekah nu di luar kena ku eta taneuh ngadadak kasirep aya nu sing galoler dugsak kare aya nu ngadadak jadi patung aya ngaguak lompat mah pedang serang taneuh nepi manten terobah-robah anu keur nalikeun tali sapatu nongeng aya keuna manten tan anu keur obeh teu kabaronjing sat tadeuh nepi mah untung obah soang subhanallah ngadadak disirep eta seur malaikat Jibril mangga Gusti buka panto dibuka panto bumi pas di payuneun cenah aya orang kafir Quraisy Mekah pemuda keur mau pedang kieu Jibril patung Gusti jalmi Jibril leres tapi moal gerak tos janten patung disirep panona molotot moal ningalieun ieu airet ka hanap sing galoler loba Gusti Jibril ieu meni loba geuning nyapan ieu nu bade ngepung Gusti teh nu bade ngabunuh Rasul teh Jibril kumaha atuh? Kumaha naon Gusti? Karunya. Karunya. Astagfirullah. Subhanallah. Mulyana akhlak Rasul. Saur Jibril Gusti, kumulia-mulia teh nyata akhlak. Ieu teh jalmi nu bade dolim ka Gusti, nu bade maehan Gusti. Masih kene karunya. Saasep Mubarok kumaha kitu ieu? Cokot. Iya. Iya. Cokok gadona. Pan urang mah dendamnya. Bener teu? Sok aya dendam. Jelema dolim ka urang pek ngadenge beja cilaka eta jelema kumaha cek urang? Oh kan. Mabok. Was, kepala ti aing sia. Aya jelema koret tara barang bere ka urang sakali mangsa urang loba harta arek mere kana mehna sok ragu. Bener. Caduk aing kudu mere ka si eta. Si eta ge boga naon tara barang bere ka urang. Aya urang kudu mere unguhna di manehna teu ngeunah di urang. Aya nu kitu aya. Nya, di dieu mah aya wae. Komplit. Ulah kitu hiji ta'ala ka Rasulullah teh henteu pendendam. Saur Rasul Jibril engke damang deui, daramang deui Gusti, tenang bae, hayo urang aleh urang angkat. Angkat Rasulullah dugi ka bumi Abu Bakar Siddiq nyamper, teras meluncur ka Jabal Sur, singkat cerita sampai di Jabal Sur, saur Abu Bakar Siddiq Gusti, urang reureuh wae tu di guha, aya guha geuning, nya atuh Abu Bakar Siddiq, saur Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, keun abdi nu tipayun lebet. Naha, urang parios heula bisa aya oray di lebet guha, pan urang nembe ka dieuna oge. Naha, make anjeun tipayun, di mana aya oray abdi nu cilaka, Gusti dipengker tiasa nyalametkeun diri lumpat. Upami Gusti nu tipayun lebet pek aya oray Gusti cilaka saha nu bade ngalanjutkeun ieu perjuangan ya Rasulullah. Hebatna sahabat ngabela Kangjeng Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq lebet, mariksa guha aman, saur Abu Bakar Siddiq Gusti aman mangga kalebet. Lebet Rasulullah SAW saparantosna berdua aya di jero guha Sur, di dieu Allah ngabuktikeun balasan tipu daya pikeun Quraisy Mekah. Pikeun Abu Jahal. Sabab Abu Jahal rek nyieun tipu daya dengan cara kasar rek ngabunuh Rasulullah, tapi digagalkeun ku Allah, malah dibales ku tipu daya Allah. Kumaha carana? Allah ngutus laba-laba, lancah, hei lancah, turun, tutup eta lawang guha Sur, kuramat lancah, ditutup. Teu cukup lancah, Allah ngutus manuk, manuk datang nyieun sayang di hareupeun lawang guha Sur, nyarieun sayang eta manuk. Jadi lamun ditingali ti luar, moal percaya aya jalmi di lebet guha, atuh rek asup jalan mana, liangna katutup kuramat lancah. Ieu nu disebat wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Caritana ieu si Abu Jahal jeung anak buahna dicageurkeun deui singgerebeg singgurubug ngalabrak panto bumina Rasulullah. Tuh cenah Muhammad keur sare eta cirina naon sorban nu hejona sok dipapake. Begitu rek dikadek Sayidina Ali nu gugah. Ternyata cek pemuda Quraisy daripada jadi gangguan ya Sayidina Ali, geun urang rempugan bae siksa, disiksa mengalami satu kekalahan Sayidina Ali, dikeroyok ku pemuda Quraisy Mekah, terus ditalian dinya hiji tiang dilebet bumi Rasul, caket kamarna Kangjeng Rasul. Sabab nu bilari Nabi Muhammad SAW sieun kabur kaburu jauh teu kabagian hadiah. Pemuda Quraisy Mekah langsung menuju Jabal Sur sabab jarak yang paling dekat disebutna 5 kilo teh deukeut ti dinya, tempat gunung panyumputan anu sunyi adalah Jabal Sur, 5 kilo perjalanan. Begitu diudag ka Jabal Sur, cek pemuda Quraisy Mekah pasti aya di guha ieu yeuh. Memang aya di lebet guha eta. Rasul sareng Abu Bakar Siddiq ngan cek babaturanana pikir arek asup jalan mana lawangna katutup ku ramat lancah, di mana maksakeun asup kudu anu ancur ramat lancah, sayang manuk anu arenogan anu keur megar tuh. Heeh, tapi nama lewat mana atuh? Saur Abu Bakar Siddiq lelebat Gusti, eta pemuda Quraisy Mekah tos nyusul ka dieu kumaha urang jadi kanyahoan. Saur Rasul, yeuh Abu Bakar Siddiq, papai ieu dinding guha bisi aya liang anu tembus kaluar, bisi ngararintip ti luar maranehanana, tutupan bae ku batu. Dipapai eta dinding guha seueur liang nu tembus kaluar ditutupan ku batu-batu ku Abu Bakar Siddiq. Saur Rasul, beres sadayana Abu Bakar Siddiq, beres Gusti, tos calik deui. Begitu calik Abu Bakar Siddiq nyarande kana naon? Dinding guha, mayun ka dinding guha nu belah dieu aya liang hiji cahaya kaluar, disangka eta cahaya ti luar nu tembus ka jero, padahal panon oray. Ditutup kudampal sampean Abu Bakar Siddiq da caket ieu, begitu ditutup geclok dipacok. Ampir rek ngagoak Abu Bakar Siddiq nahan kanyeri dipacok orai, kaluar keringat bengkak sampeana. Soh Rasul, kunaun Abu Bakar Siddiq, Gusti nyeri sampean abdi, raosan maya orai ya dina liang iya. Diangkat iya sampean ku Rasulullah SAW, menibaruh kia bener eta orai. Teras diciduhan ku Rasulullah, bekas pacokan eta orai dina dampal sampean Abu Bakar Siddiq, diolesan ludah Kangjeng Nabi, langsung damang kempes deui. Ciduhna Kangjeng Nabi. Tidinya merenan mimiti ayak na ngajampe make ciduh. Tidinya pan sok ayanya ece bade uwi nyanjung atuh sok arah uwi jung jauh kene aing padahal mah aya make cikampek jauh balikna ngeunah wae subuh merkosa nepi ka subuh. Sok nu bade ararwih tong nuntut mending kene bareng. Sok mangga. Daripada nuntut pi amekeun. Sok mending sasarengan. Mangga bade uwih. Hayah urang ngadua heula atuh tutupe urang ngadua. Terus kentong eta ngaji teh. Hah? Bade kajamban mangga, beleh aya kaperyogian anu teu tiasa diwakilkeun dinten enjing mangga sim kuring moal ngawagel. Bilih aya nu kaperyogian enjingna. Ya, ngan engke nu batur ulah nurutan. Mane we keperluan milu init. Awas. Sok, bilih anu teu kiat bade kahampangan, kahampangan heula mangga. Bebas. Bade kahampangan Ibu. Daripada didinya ngabaukeun ge. Ibu, Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, damang deui Abu Bakar Siddiq, maka cek pemuda Quraisy Mekah nu di luar berarti lain di dieu di tempat tu sejen, hatinggalkeun be tinggalkeun. Begitu ditinggalkeun karake sababaraha lengkah di jero guha aya suara cak-cak di sada. Cek pemuda Quraisy Mekah aya cak-cak di sada. Di mana? Di jero guha. Maksudna naon? Lamun cak-cak di sada di hiji ruangan berarti aya penghuni di dinya. Heureuk aya saha di jero guha rek lewat mana asupna? Pan tadi geus ditelak-telak lawangna ge geuning di deukeutan loba sayang manuk. Jangan buktikeun maena make we, lamun aya jelema di jero meureunan urang babet ti luar ku batu, di mana keuna ge ngagoak meureunan di babet ku batu ka jero guha. Sek keuna kana dahi taar Kangjeng Nabi Muhammad SAW dugi kagetihan Kangjeng Nabi hampir ngagoak Kangjeng Nabi ngegel lambei nanahan kanyari pinuh ku getih Abu Bakar Siddiq rek luncat keluar ditahan ku Kangjeng Nabi tos sawios Gusti ulah cicing wae iya geus keterlaluan Gusti nepi kagetihan gitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun malah ngadua Rasulullah keun antep heula Abu Bakar Siddiq. Cek nu di luar teh, lamun aya jelema keuna meunang ngagoak, ieu eueuh nu ngagoak berarti eueuh jelema, geus tinggalkeun, ditinggalkeun. Begitu bubar, dilebet Rasulullah nyarios Abu Bakar Siddiq kunaon tadi pemuda Quraisy Mekah mabet ke jero. Aya cak-cak Gusti, di mana? Eta di luhureun mastaka Gusti dina dinding guana, para guha. Paehan ku anjeun. Sunat maehan cak-cak sabab pernah jadi musuh Kangjeng Nabi di Jabal Sur. Bisi kolot baheula malam Jumat sunat mehan cak-cak. Di mana mimitina? Oh, ti ditu nak itu. Pernah jadi musuh Kangjeng Nabi di Jabal Sur. Hayang ka ditu ka Jabal Sur hoyong. Hoyong di Mekah di ditunya sing nararasib makana amin. Sing bisa haji sing bisa umroh amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tilu dinten tilu wengi Rasulullah di Jabal Sur di sarangan ku Abu Bakar Siddiq. Di mana setok tuangan leuteun? Dikintun ku putrina Abu Bakar Siddiq anu jenenganana Siti Asma radhiyallahu anha. Makana ku cinta-cintana Siti Asma ka Kangjeng Nabi, makomna Siti Asma di Ma'la caket makom para wali-wali Indonesia, caket Syekh Nawawi Al-Bantani, Mama Ciharashas, Mama Ruyani Sempur Bogor, Ibnu Hajar, Guru Muhtar ti Bogor, eta makomna Siti Asma aya. Benten tinu sanes upami nu sanes mah makom teh di Ma'la di cirian teh batu we wungkul hiji batu ditunaan batu hiji tapi Siti Asma mah di tembok salit segi empat di lebet tembok aya taneuh aya batu nu dibentuk love eceng tanda cinta eta teh cirina Siti Asma yang sangat mencintai Rasulullah rela teu tengah peting berangkat ke Jabal Sur nyanak roti, cai susu, cai jam-jam ngintunan tuangan leeten ke Jabal Sur jarak 5 kilo ungal peting lempang tesien ku satu hewan galak tesien ku kafir kures Mekah nurek ngebunuh ku hebatna cinta Siti Asma sien Kangjeng Nabi lapar hebat cintana Siti Asma. Makana urang dieu bisa ngabuktikeun cinta seperti gitu, cinta Rasulullah. Yuk santuni anak yatim, muliakeun fakir miskin anak yatim leres. Aya santunan di aya. Mantak janji Nabi tong hariwang cenah geuning, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta. Kaula jeung jalma-jalma anu sok ngamulyakeun anak yatim di surga bakal jadi tatangga. Amin. Sambil Rasulullah mengisyaratkan dua telunjuk, dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah dikieukeun, berarti Rasul sareng jalmi anu sok ngamulyakeun budak yatim di surga bakal padeukeut seperti kieu tatangga. Moal pajauh. Tak ulah nyaahnya ka budak yatim mere sedekah. Ulah sieun, oh sieun kadadak sangsara gara-gara loba sedekah, teh aya istilah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tiga kali Rasul mengulang, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah, ditambah, ditambah. Ditambah. Moal leungit moal. Urang hayang maju usaha hasil make rezeki, maaf. Lain ngan sakadar ngandelkeun doa, doa ibarat useupna nu seukeut, tapi eta useup teu cukup ngandelkeun useup seukeut kudu make eupanna. Leres. Naon eupana soda soda sedekah salat duha alat salat hajat alat leres ngadua eta useupna tapi eupan kudu disiapkeun naon eupana sedekah eupanan ku sedekah insyaallah hasil pengorbanan urang di dieu sing jadi sabab urang digarampangkeun usaha anu keur arusa sing leuwih berkah usahana. Anu keur ngalalanggur keneh barudak ngora urang doakeun sing buru-buru menang pagawean anu berkah nu jang bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh anak urang nu keur marasantren keur sarakola sing mareunang ilmu anu mangfaat dunia akhirat nu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sabada na tilu dinten tilu wengi tidinya Rasul nembe mengawali hijrah dengan sahabat-sahabat yang lain disebut sahabat muhajirin yang ikut hijrah. Perjalanan Mekah Madinah kurang lebih 450 km. Diibaratkan Jakarta Surabaya lah. Atau Jakarta Solo. Perjalanan Mekah Madinah baheula make onta bari leumpang ongkoh. Ayeuna ge urang Pak Haji make beus meni cape, eureun sababaraha kali make beus. Mekah Madinah Imam Syafi'i baheula 18 poe make onta. Imam Syafi'i berangkat di Madinah ke Mekah bade belajar ngaos ka Imam Malik bin Anas make onta 18 poe make onta ngan hebat na Imam Syafi'i mah ketika dina tonggong onta lamun berang ngahatamkeun Quran sakali hatam Quran peuting dina tonggong onta sakali hatam Quran berang peuting dua kali hatam Quran dugi ka Mekah 18 poe Imam Syafi'i mampu ngahatamkeun 36 kali hatam Quran. Ari urang bulan Ramadan 30 poe sabaraha kali hatam? Sakali oge hatam ku 20 urang urang mah. Kalakah meakeun kopi jeung kolak. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Sadaqallahul azim. Teruskeun aing ngopi heula. Ngopi heula. Itu sakitu ge daek maca alhamdulillah daripada henteu. Sakitu ge daek maca, daek ngariung, daek ngupingkeun. Alhamdulillah. Imam Syafi'i. Subhanallah, 18 hari perjalanan Madinah Mekah rek belajar ngaji ka Imam Anas bin Malik. Namatkeun hatamkeun Quran 36 kali hatam. Makana sok salah kaprah jelema lamun geus ngahina ka ulama-ulama Allah. Model aya jelema kieu, lamun teresep tahlilan, teresep mulu dan teresep rajaban tong ngahina ulama-na. Aya di ditu barudak rek muludan ngabring ka masjid tuh anak buah Mang PI muludan. Pan barudak laporan aya nu nyeletuk tadi di jalan nu ngontrak naon cenah? Anak buah Mang PI muludan goblok. Sampeurkeun ka kuring. Keur ngopi we nongkrong hareupeun kontrakanana. Punten Kang. Akang tadi nu nyarios anak buah Mang Pangirek meludan. Eh heureuy Pak Haji lain heureuy nu dimaksud ku ente ka Imam Syafi'i lain. Lamun ente anti Imam Syafi'i ulah ngahina kitu. Eta nyebut Amang Aisyah alona. Punten ente tong ngahina ulama Allah. Maaf. Imam Syafi'i teh pewaris Rasulullah. Nabi Muhammad wafat teu ngawariskeun harta, Nabi Muhammad teu ngawariskeun jabatan wafat, tapi Nabi Muhammad wafat ngawariskeun ulama. Di antara na Imam Syafi'i adalah pewaris Rasulullah. Lamun ente geus ngahina ka pewarisna, berarti ente ngahina ka nu geus ngawariskeunana. Saha ngahina ka Kangjeng Nabi? Heureuy abdi mah ulah diheureuy-heureuy masalah ulama. Ari ente leuwih pinter ti Imam Syafi'i? Punten-punten lamun teresep kana muludan jeung rajabanana atawa ngahina ulama, bisi kawalat hirup ente. Cicing ngadeg-deg dikitukeun. Ente teresep kana muludan rajaban, nya pantu aya ti ditu na Kang Haji. Ai si aira hati ditu. Engke kesel kana kitu tah. Maksudna naon Kang Haji? Eh tadi ente ngomong naon? Nya muludan rajaban teh ti ditu na. Aina kuring nanya ira si ati ditu. Pangih jeung sa sia di ditu. Mawa naon si ati ditu? Ira si rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bagana sia kitu? Atuh lamun mung kitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Ih aing teresep kana kitu. Pohonna sekali kitu, tetep kitu. Kacau jelema. Ulah ngamimitian Kang, lamun can resep pa cicing bae tolong mampu saling menghargai, saling menghormati. Akang beda silakan pendapat, tapi tolong menghargai. Tapi kan bid'ah. Bid'ah naon? Nyapan setiap bid'ah nu teh tina bina dolalah kabeh. Dolalah kabeh. Nya, ari ente make naon eta? HP. HP eueuh ti Nabi. Nya ieu mah marasalana urusan dunia. Cek maneh sakabeh bid'ah dolalah teu bisa dibagi-bagi. Tapi ente ngabagi-bagi bieu ieu mah urusan dunia. Ya teh kumaha ya teh? Tong ngaco atuh. Nyapan cenah sadayana bid'ah dolalah teu bisa dibagi-bagi. Nya tapi ente biasana geus ngabagi. Ngabagi naon eta HP? Pan ieu mah urusan dunia. Lamun kitu aya bid'ah dunia. Aya bid'ah ibadah. Jadi liurnya entong ente aing liur. Geus tong ngaliur maneh ngaji we nu bener. Nya atuh da Kang Haji bingung abdi lamun teu akidat teu sakayakinan jeung abdi teh sok rada mentog. Sarua aing ge kitu. Naon deui sok nu teu yakin? Kapala ngobrol Kang Haji. Ngobrol naon? Ya abdi teh gaduh hibur ama. Nya heuh pirak ente bijil tina sampe. Nya Kang Haji serius. Hayo serius. Aya keneh indung bapak. Tos mararaot. Oh sok dikiriman doa. Henteu. Naha? Da geus maot Kang Haji. Heh maksudna nya geus maot pan geus teu ngadenge. Atuh abdi maca Fatihah kadengean ge henteu. Berarti teu ngadenge. Nya maksudna nya nu maot kitu. Berarti cek logika ente mah. Nya pan cek logika na Kang Haji nu ngadenge mah nu hirup. Ai nu geus maot mah teu ngadenge. Atuh moal kadengean urang maca Fatihah ge da geus maot. Cekuring ente make dalilna logika, lain dalil tauhid, lain dalil iman. Maksudna kumaha? Maaf. Urusan ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan hirup jeung pae, tapi urusan Allah nu ngaturna. Cek logika, cek ente nu ngadenge teh nu hirup, nu pae mah geus malah ngadenge. Maaf, teu setiap nu hirup ngadenge, aya nu hirup tapi geus teu ngadenge. Saha aki sia hirup keneh tapi geus teu ngadenge teu kudu nungguan pae hirup keneh geus teu ngadenge heuh nya digorohan kamari bah ka mana beas beureum pan teu nyambung sabaraha saliter genep karung ya mudah-mudahan abah dileg-leg meong amin amin pan teu nyambung hirup keneh eta aki sia. Ngomong Quran tapi tauhid eueuh. Pasangkeun tauhidna tu iman sing bener makrifat ka Allah kana dadamelanana. Jadi ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan hirup jeung paeh tapi urusan Allah. Allah nu ngaturna. Ibaratna cek logika, setiap anu boga suku bisa leumpang. Nu teu boga suku teu bisa leumpang. Sorry. Aya nu boga suku tapi teu bisa leumpang. Aya nu teu boga suku tapi bisa leumpang. Kumaha Kang Haji jadi liar? Sia nu liar. Aya kitu nu boga suku teu bisa leumpang. Aya. Sa, tatangga aing lumpuh geus 3 taun. Aya keneh suku na mah ngan teu leumpang. Sukuna aya teu leungit. Tadi cek aja nu kadua, nu kadua nu teu boga suku tapi leumpang. Naon? Blut. Orai. Hok sia udah geus ya orai. Eueuh sukuan. Jadi nu nangtukeun leumpang jeung teu bisa leumpang lain masalah boga suku jeung teu boga suku, tapi urusan Allah, makrifat sia ka Allah. Hijri Kang Haji, naon? Cenah aya mau balik nerangkeun di neraka aya tatangkalan hirup. Terus, upah neraka teh seuneu Kang Haji? Heeh. Pan satiap anu kabeuleum ku seuneu mah Kang Haji tutung ancur. Tapi aneh di neraka make aya nu hirup tatangkalan. Ceuk kuring entong tatangkalan. Makhluk Allah aya nu hirup di neraka. Saha? Malaikat jabaninya tukang nyiksa. Sabab nunang tuken tutung jeng tetutung lain jeng tetutung lain masalah sene tapi urusan Allah. Sabab setiap nuka belum kusene bisa tutung ayah nuka belum kusene nepi ka 40 pe 40 peting ente tutung tutung saha Nabi Ibrahim ayah sia oh ya. Iman sing ecereg tauhid tauhid ngomong kembalikan kepada Quran tauhid ada rewe. Ngahina we ka ulama diheulakeun. Mantak pantes datangna kahancuran musibah teureun-eureun di mana di Indonesia geus loba jelema ngahina ulama, mitnah para ulama, leres teu? Leres? Geus loba ayeuna nu mitnah ulama, ngahina ka ulama. Teu salaladar urang bisa merdeka teh pan gara-gara aya tebusan nyawa jeung getih para ulama di antarana. Leres? Leres teu? Lamun teu aya gerakan para ulama jeung santri-santri madrasah, santri pasantren baheula, maaf mual aya kumandangan kalimat Allahu Akbar bari mamawa bambu runcing. Mual aya kalimat kumandangan Allahu Akbar bari mamawa pedang yang hareupan granat-granat Belanda. Dengan rahmat Allah. Sabab dirinya aya izin Allah kumandangan kalimat Allahu Akbar nu kaluar ti para pejuang-pejuang bangsa di antaranna para ulama, para santri. Jadi aya jasa ulama urang beurang kieu teh syariatna. Atuh sing pinter nyieun jasa ka batur, euy, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing pinter nyieun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Mudah-mudahan sing saroleh sadayana amin. Yo urang ge hijrah. Hijrah urang kumaha Asep? Hijrah urang mah geus teu loba hiji minal kasli ila zuhdi, tina kedul ibadah jadi rajin ibadah yeuh nu ararasuk naon kana jero. Lain lembing nya. Heeh, mun getek. Sup kana punduk nu tihanap kana kolor. Wah, randa buayeuh lembing. Ih, amit-amit engge. Numpuk atau pengebutan kan Ustaz cicing wae sate Ustaz atau kebutan bujur aing ini pak-pik-pak sorangan aing ya. Hiji minal kasli ila zuhdi urang ge hijrah tina kedul ibadah jadi rajin, jadi rajin, rajin ibadah hijrah urang oge. Yuk biasana hese ka masjid aya mah rajin insya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memeh adan berkumandang geus nongkrong di masjid. Wes hijrah. Subhanallah, mantap. Ya mah lain adan mah adan. Nih hese eta suku ngalengkah. Kadang-kadang subuh kitu pan kleuwung adan ngangkat sirah mah. Bujur nanjep geneh na kasur. Beres adan derkomat, bujur ngangkat, sirah mebes deui. Kadenge we imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Duh gisak molor deui. Sugan terek hudang. Ibu-ibu tanu sok loba lalawara kadang-kadang. Beda jeung baheula semangat ibu-ibu baheula. Aya nu geus kahalangan ku si Ocin, ku si Dadang, ku si Aceng, ku si Idoy geus dihalangan. Ya Allah, rek salat Isya geuding kengke. Mak mang geus adan Isya, ke ari iklan engkeur ramena yeuh. Jadi salat Isya teh lain kumaha iklan kumaha adan tapi kumaha iklan. Ya Allah, dar iklan karak lumpat ka kamar salat, mantep. anak nongoman doan di tengah imah harapun tipi ma iklan nage lami jemput tenang sholatna dalila iklan Allah gus menang tilu rokaat anak nang aguak di tengah imah ma mulai Allahu akbar sami Allah namna Allah Allah Allah Allah assalamualaikum assalamualaikum cim wah nu dicekel lain tasbih remote direbut di anakna dipindah-pindah wae sia mah hoing keur aramehna si Idoi tapi kagepeng sirah budak maaf tong aneh loba budak geus teu nurut ka indung bapa sabab indung bapana geus teu mampu jadi contoh dina ibadah bener kunaon budak baheula narurut ka indung bapa sabab indung bapana diwaro boga wibawa bisa dicontoh ku anak yang sholat ka masjid bapana geus make samping make peci ngajingjing anakna ka masjid jeung bapana indit nyai ngaji indung nangis nyekel Quran ayeuna kitu ka tinitah ka anak kitu teu nitah ka anak ayeuna boro pintar nitah hungkul ka anak sholat sholat sholat ka masjid itu baru rek ngapring ka masjid bapana teh indit-indit nya budak ngalawan ayeuna mah cek budak bapak kita salat heuh nya ih amit amit ya tu darurung jeung reregan eta mah nu burung jeung nu edan ulah nita wungkul nyontoan nyai ngaji indungna nyekel remote salah kudu mampu jadi con tak baheula mah boga wibawa kolot teh tong ngadenge ngadat indung bapa karak ngadenge dehem geus ngadegdeg budak baheula mah budak kada jang mun pak kang malikan bako daun kaung abah rek ngarokok baheula nya bako daun kaung baheula mah nya init budak teh ka warung sieun ku bapa nyai ka dieu mun pang meserkeun tomat cabe kanggo nyamal marek nyamal mohon ma berangkat budak enak kitu teh karasa gara-gara jauh tina didikan agama jang jang jang pembelikan samsu sabungkus bapa rek ngarokok kehala tuh bayi motor gitu panasan tata direkulin berangteng badok senungguan di jalan pak bapaknya ngahuleng cek bapaknya nyawa kia mah dicekek di orok wah ini budak baru mati lelutik di nanak neng nih ku bapaknya di ogonya bener tuh pasti kabeh indung bapak ngogok ke anak ngamanja ke anak bener teka bayang gis gede bakal merepan kena jadi indung bapak tileletik mah kasep ceng bapana bager sing soleh rela bapa banting tulang neangan duit jang anjen bager badir ciuman siga bapa kira aku siga batur bapa benar budak nama lotot tempukan bapana kaget budak teh nelek-nelek banget bapana da baheula mah keur ngalongok eueuh kumisan. Ari ayeuna aya kumisan. Cicing Ustaz cicing cicing cicing. Nu kumisan. Baheula mah eueuh. Dikerok. Baheula keur ngarongok dikerok nan kumisna. Ya Allah ya Rabbana dikasep-kasep komo indungna mah. Da keur ngajurukeunna mah teu inget rek dinyanya ah. Budak rek maehan indung eta. Emang ngajuru lenek maehan, eh maehan eta teh ibu. Bener teu? Eupan ngajuru teh juruna maot. Teu seutik nu maot, ibu. Di kamar jeung bidane duaan pan salakina mah di luar jalang jereng nyotan jinggo. Beri wiridan lalaki, awewe lalaki, awewe lalaki, awewe. Pamajikan beri kamar. Kang, beri. Nyeri. Cek bidan teh ieu salakina muhun ibu ka dieu bantuan salakina nyampurkeun nyai sabar tawakal sok gedekeun tanagana itu sirah budak geus nongtot tah yah heujeun geuna nyeri kang teu kuat sok sabar tawakal pasrahkeun ka Allah ya bismillah ayo itu bijil nyanyi bijil aduh kang nyeri mitna ge nyeri sok aya buru mitna sasaeun buru cicing sia santri borojol dendam teh ibu ka anak dendam teh taya nu dendam borojol lahir pangku ku indungna kasep bageur anaking Wes jugan borojol orok gara-gara sia. Aing rek paeh bieu. Aya henteu. Bieu mah rek maehan eta budak ai borojol si kaseh bageur. Bahkan bawa ningkunya nepi karela inungna cacadelan. Tikatep tilajah wati me tikebo kabeh tai di absen atuh budak teh gaul jeung tai ka dituna anu teu ngaku aya eta inungna ka anak tikatep anak ta iye make nanya anak saha puguh anak sia astagfirullahalazim ka anak sorangan teu ngaku anak ta iye. Tu orok jadi hulang, huleng. Orok jadi mikir bu, aing matina beduk bijil nak. Aing ngasih ku inung nanti di aku. Anak tak, iya. Ku katep-katep ting. Bapak na ngasui si kasep bager. Anak bapak, mangka timang timang, mangka timang timang. Anak jurig jenang. Cik, siate atuku kalimat toyibah, oi. Budak rek ayun-ayun ku bapa nasok bager kasep kan capek-capek oge da anak bapa ih sing soleh bager hayang bobo sok ayo bobo ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bapana menang ganjaran anakna damai hatena aya kalimat thayyibah kalimat zikrullah teku sabab tetuhman bibir urang mah kana dikir teh teu sok Pak Haji tanyakeun ka Pak Haji Bu Haji nu geus umroh ngadenge di Mekah mah teuing rarasan bibir orang Arab mah dikir wae di pasar dina mobil ya Allah haji ya Allah masyaallah tabarakallah ya Allah masyaallah tabarakallah ya Allah dikir wae oh bener sia oh, amin insyaallah ka ditu ngeunah dedengean teh di Mekah mah assalamualaikum kamah halik alhamdulillah khair ya Allah masyaallah tabarakallah. Coba biasakeun urang ge kitu geura. Kaleh ku Arab, dikir eta teh lenjang orang Arab wae jang urang umat Islam ge dikir. Coba bade ka mana? Insyaallah bade ka pasar. Ya Allah, masyaallah tabarakallah. Ceuk tatanggana moal hujan angin. Astagfirullah. Batur geus bener dikir diledek. Kaget urang mah ngadenge bibir nu dikir teh. Sekali namangihan dikir dinu tahlil anu pae. Karak dikir kitu oge lamun nu maotna beunghar. Semangat. Allah. Beseekna gede. Nu maotna miskin. La ilaha illallah. Meni leuleus da di jerona jaer. Tong kitu sia teh belegog. Palah pilih sia mah tahlilan ge. Giliran dinu beunghar brug. Meni kadenge kamu. Daging sapi jerona semur. Maya sate can amplop. Allah bari panon meletet nempuan panitia irah ngabagikeunan. Ah sabeh da kicep berkat. Nu mingpinna ge. Oh, teh bari ki. Ieu can dibagikeun keneh wae. Oh, can amin. Kapan ngabagikeun bagian amin. Bari ngadoang. Hasul maqasid. Baberet mana panitia nu. Allah. Ya Allah. Giliran nu maot nasangsara. Allahumma salli wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rabbi bil mustafa bantu gue. Iya, nusok mengkelas-kelas teh lah jelema tuh dah. Padahal ku Allah teh dikelas-kelas. Allah tinggali beungharna, Allah tinggali sangsara, nah ditinggal Allah kaimananana, kasolehanana, leres teh. Nganu mengkelas-kelas teh urang jelema. Sok nu asup ka masjid teh dikelas-kelas ku Allah. Sugan aya masjid di Cirian di Lawang Panto, merebot nangtung. Batu rek asup ka masjid punten. Sakola di mana baheula lulus? Oh, saya mah kuliah oh di Payun, jajaran Payun. Iya, SMA nu kadua, jajaran kadua. Iya, SD tukang-tukang. Iya, teh sakola kolong beduk jama dinya. Eta merebot cekekeun kitu teh. Nu asup ka masjid make kelas sagala rupa. Iya, ya, abdi Pak Camat, abdi Payun Pak Camat. Ya, Pak Lurah Pak kadua, RT tuh, hancip dinya. Ya, RT teh hancip dinya, deukeut kokol ditu. Teu bisa geus asup ka masjid mah kabeh sarua. Leres teh. RT merangkap jadi ustad. Aya kunjungan bupati ka lembur eta, milu berjamaah salat lohor. Cek bupati. Sa ustadna di dieu. Cek Pak Camat ieu kaleresan Pak RT teh ustadna. Oh teh jadi ustad sekaliannya sekaligus. Mohon Pak Bupati. Eta imaman RT. Da imamna di dinya masjid. RT kaharep, bupati di tukang deket bujur RT. Waktu na sholat, maaf Pak Bupati, jadi anak buah RT. Gitu, sorry. Sorry, ti, cek RT. Tapi nah hatena dasi yang dicek kayak kupol PP. Cik. Camat, ngigir. Sorry, mat. Rasori, RT belagu. Allah, gerak moga kemangkat ustad seketik. Langsung sombong teh RT. Wah sugan, punten Pak Bupati. Pak Camat punten. Allahu Akbar punten. Kapengeran ku abdi, begitu rek ruku, Pak Bupati punten, Allahu Akbar. Ndar we salat. Wah punten punten. Ya Allah, ya Rabbana. Geus asup ka masjid Masaru. Nu ditinggali ku Allah keimanan katakwaanana ku Allah subhanahu. Pan keur hajian keur umrohan ge kitu keur tawaf mana pangkat gelar teu dibabawa bener kabeh make ihram bari sataranjang sugan ieu mah bintang opat jenderal ihram moal tawaf moal make ihram ieu mah kudu make baju kepangkatan teu bisa buka eta pangkat buka turunkan turunkan turunkan punten. Make naon? Sataranjang. Dua kain, ihram atas bawah. Sugan jenderal make ngeng ngaos lempak, oh tidak bisa. Sama dengan hansip. Maaf, turunkan atas lempak, parasatkeun. Teu meunang make naon? Ihram. Sama di hadapan Allah. Teu aya pangkat, teu aya gelar, teu aya harta, teu aya benda. Nu dipangkat, nu dipatingali ku Allah, keimanan, keikhlasan, kesolehanana, ibadahna, katakwaanana ka Allah subhanahu. Ayo sobat hijrah urang ge milal kastila juhdi tina kedul ibadah jadi rajin. Ibadah, ibadah teh aya mahdhah, aya ghair mahdhah. Mahdhah urusanan ya langsung jeung Allah. Salat lima waktu ulah ditinggal-tinggalkeun. Ghair mahdhah muta'alliqun bil makhluk, nyantel heula ka sasama makhluk Allah. Aya urusan jeung hakul adami, miceun beling di tengah jalan, dipiceun ka nu tempat anu aman, sehingga anu liwat tapi aca jeung biaco salamet henteu nincak beling. Salamet biaca biaco. Henteu nincak beling. Sabab belingna diamankeun ka tempat nu aman. Jadi iba ece kaluar ti imah pangijik tatangga. Senyum bahagia orang lain satu ganjaran. Pangi. Pangi. Eueuh sasa sisirian we eta mah sorangan. Itu ganjaran teu meunang gelo mah dumuk. Matak seuri kudu aya batur. Ghair mahdhah. Nutupan aya batur jadi iba. Keur ngariung gigireun. Itut. Jadi ibadah, ibadah non asep. menjaga aibnya, pura-pura tidak mendengar. Jangan bergerak yang mencurigakan. Naon gerakan mencurigakan? Leungeun nempel kana liang irung. Eta gerakan mencurigakan. Sababatur jadi caruriga. Bau naon yo? Itu ulah cicing we, pan bau tahan napas 3 jam. Urang mah teu bisa nyeun ibadah jalan gitu kadang-kadang. Resep ngabolekeurkeun aib batur. Pret gigireun nu hitut. Tek. Batu nanya, sanu hitut. Nah, ditunjuk batu dupi ka beureum beungeut. Jabah di majelis di jero. Kabeh sa majelis marolotot ka nu hitut. Mun asa eueuh beungeutan eta nu hitut. Nepi ka bubar ngaji nu hitut di jero keneh sorangan. Era reka luar. Tepuas di majelis, pangih na angkot reka pasar jeung nu hitut peuting. Ditunjuk deui dina angkot, Kang, nu hitut peuting tadi. Batur nepi ka luncat dina angkot eta. Teu meunang kitu euy, jadi ibadah nutupan aib batur teh. Pret anu hitut langsung kana irung ulah. Heupan bau asep eta ditutupan yang ngeru. Justru nu ngajadikeun bau hitut lila di jero masjid. Gara-gara kabeh jelema di masjid narutupan liang irung. Jadi hitut kakalayangan mulik bak neangan liang irung teu kapangih-pangih. Mantak lila eta bauna. Atuh hayang tereh leungit mah bau gampang bae nu manggihan pertama hitut lompat ka hareup umumkeun di hareup. Punten hadirin via SMS meledek pisan. Supados teu lami mangga urang isep sasarengan. Samenit beak eta hitut. Nah, ku susah-susah teuing nutupan aib batur. Ieu mah pret langsung. Bari ngagoak deui pan. Hirupna geus bau komodi paeh. Astagfirullahalazim. Ulah keduleuna mah. Sing rajin Iba. Ngaji Ibu sing rajinnya. Aya pangosan ibu-ibu. Di dieu di majelis aya tiap dinten naon? Dinten Jumat. Sok pinuh sok yeuh. Hah? Henteu? Alhamdulillah. Aya anu bae tapi nanya. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang karak milu sakali geus eureun pan. Eceuh hayang ngos deui cadu. Kudu ngaji deui ka dinya. Salila ustad eta keneh nu ngajarna. Oh, kunaon euceuh teh dendam? Lain dendam, ustadna sentimen. Tiap ngaji nyiniran eceuh wae. Ustad mah lain nyiniran ngan kabeneran we mere obat cocok jeung penyakit urang. Aduh, mani pait. Wajar dosis tinggi berarti parah penyakit urang. Kira ku setruk dibere kontraksin. Obat beak setruk nambahan eta mah. Nya leuwih parah penyakit leuwih dosisna leuwih tinggi. Tek pait. Astagfirullah. Gusti. Eta nu dibahas ku ustad teh kalakuan abdi. Haram Gusti, hampunten abdi. Tampi tobat abdi. Nuhun Pak Ustad, abdi tos diwartosan. Insyaallah cager eta penyakit. Narima kin. Ya mah lain kasindir ku keterangan nyengsol. Ditanya ge teu ngajawab-jawab nyengsol manyunus eta mah ka ustad. Tapi kabalik na leungit teu. Disamper gitu. Ceu hayo ngaos deui cadu moal ngaji di kadinya. Ustaz manggis gegerewekan di majelis nungguan ibu-ibu dara ratang ek pangajian. Nadom syair dibaca. Ibu-ibu perhatian. Poe ieu pangajian. Pek gera-gera datangan. Sabab ieu kawajiban. Ditembalan kunu dendam ngagoak di imah na gegerewekan. Eta oge aing nyaho. Poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan. Astagfirullah. Ulah kitu euy. Anggap eta obat pahit jamu bisa ngubaran. Nikmat vitamin yang nyegerkeun. Insya Allah. Hijrah nu kadua naon Asep? Minal bakhli ila sahyi. Tina pelit jadi berehan. Sok ayo. Hijrah urang ayeuna Muharraman jangan diperingati saja. Yuk urang aplikasikeun dina kahirupan urang sapopoe buktikeun. Rasulullah dengan perjuangan dan pengorbanannya alhamdulillah sehingga sampailah syariat Islam kepada kita alhamdulillah. Ayo kita pun harus berbuat jasa untuk beliau. Dengan cara apa? Melanjutkan perjuangan ini. Rasul resep jadi dermawan, urang ge jadi dermawan insya. Aya anak yatim pakir miskin musafir terutama ka ulama ka para kiai anu keur ngabangun anu keur butuh kudana jang perjuangan Islam hayo butuh bantuan ku urang itu karunya kiai nungguan majelis can dipake-pake nah kiai teu dipake ta majelis pan can dikeramik pira ku jamaah kudu dariukna taneuh sabaraha dusin keramik ka kiai lah saeuting anu ku 200 dusin ku kuring kiai dibereskeunana moal jadi rugi justru tabungan sampeureun di akhirat eta. Itu sah budak ditukangan imah cerik budak yatim bapak nangis maut jang kadieu kasep bager tak iya jajan saminggunnya doakeun akang sing berkah amin siapa tahu di belakang anak yatim aya malaikat rahmat keur ngaminan geura sok moal jadi sangsara hijrah hijrah tina pelit jadi bere atau pengorbanan ya para panitia sing dibales ku Allah hiji aya bukti jang di dunia sing ningkat rizki nanu diberkahkan bukti di akhirat sampeureun deposito sampeureun di hadapan Allah nu bakal ditukerkeun sareng karidoanana amin. Nu katilu hijrah urang oge hijrah naon bena tafaruq ilal ittihad tina perpecahan kana persatuan yuk kuatkeun silaturahmi la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Nu kaopat hijrah minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu. Mudah-mudahan yang manfaatna hapunten dina segala kakirangan hatur nuhun karena segala perhatosan sabab sim kuring target 2 jam naik setengah 10 beres setengah 12 lewih dirinya sok ngarai itu para rubuh hei can ngadua hei hei hei hei hei kurang ngadua heula bager oce itu odah yayah diukulai mumun tati kurang ngadua heula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في دعانا سيغ دوغي ka taun payundeuh hijriah margina tos aya rencana di waluran insyaallah bade gebyar tablik akbar kana sataun ka depan insyaallah maleman 10 Muharram taun payunang ke rencana sim kuring insyaallah upami teu aya halangan rintangan bade direncangan ka dieu ku si Entong Sasi Entong teh Salim Hafid dina film si Entong Salim Hafid jeung Bang Ocid si Wakwau Dausmini insyaallah lamun teu aya halangan doakeun bae nya sabab tadi panitia tos ngobrol-ngobrol jeung sim kuring siap engke dikontak diajak ka dieu silaturahmi jeung urang dieu sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.